wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa hasbiyallahu la ilaha illahu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Para hadirin muslimin jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareg-sareng ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah kelawan kanthi ucapan alhamdulillah. Niat mensyukuri nikmat-nikmat ipun Allah Subhanahu wa taala sing sampun dipun paringaken dumateng kula kali panjenengan. Dengan nikmat itu kula kali panjenengan saged nekani apa sing dadi karepe ati, di antaranya kula kali panjenengan saged dipun takdiraken kali Gusti Allah sareng-sareng iktikaf wonten masjid di waktu yang dinanti Allah. Keranten kula kali panjenengan badhe diparingi kalian Allah peparing yang amat berharga dan langka untuk kangge sangu urip kula kali sampean sak keluarga, sangu rohani jasmani, sangu gawe agama urip ana donya dan wonten akhirat. Ya Allah, kelawan dresi rahmat panjenengan sing panjenengan turunaken teng majelis niki, mugi-mugi sedaya sing hadir beserta keluarganya panjenengan paringi pengapura maghfirah saking panjenengan. Mugi-mugi sedaya dipun bikak manai kali Allah, dipun paringono hidayah, dipun paringono cahaya keimanan yang dapat menuntun langkah dan pandangan kita pada perbuatan dan perilaku yang diajarkan Nabi yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kados panjenengan Gusti paringi pertolongan dumateng tiyang sing panjenengan ridhoi, mugi-mugi sedaya dulur-dulur sing rawuh yang mendengarkan pengajian niki panjenengan paringi bimbingan, lindungan, pertolongan sampai senengaken uripe fit dunia wal akhirah sekeluarga kados panjenengan nyenengaken dumateng tiang-tiang yang panjenengan ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin wonten jamaah yang masih sakit, mugi-mugi dengan kemurahan panjenengan kelawan amal soleh konco-konco, muga-muga dipun paringono saras sing kagungan hajat ya Allah, muga-muga dipun paringana kelaksana. Sing dereng kagungan judu, muga-muga enggal-enggal pinaringan judu. Sing pun kagungan putra, muga-muga sampean paringi rizki sing murah kangge sangune ibadah, sedaya dijadikan orang-orang yang soleh, sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Para hadirin, nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Kalau wingi kula kali panjenengan sareng-sareng mirengaken arahan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilih kula kali panjenengan badhe salat. Kula kali panjenengan dipun suwun kaliya Kanjeng Nabi supadosa azan dan iqomah. Fasunnatani mongko adan ambil iqomah ikumang sunnah limaktubati zakarin kangge sholat perdune wong lanang. Wa in balahuhu adanu ghairihi, meskipun masio wis tumeka wis sampe nanggene wong sing kate sembayang iku mang apa adzanu ghairihi, suarane adzane wong liya. Gene masjid wis adzan, gene langgar tanggaku ya wis adzan, aku sembayang jamaah ambek bojoku ana omah. Krono apa? Makku gak kena ditinggal. Ya lek ngono ya apa? Adano dewe. Sing adan ya apa? Wong ngono wedok-wedok tok ya sing lanang. Gak popo aku kok dadi imam, gak popo. Ya. Adan gak usah banter-banter. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Hal niku dilakukan setiap kali kita itu sholat lima waktu. Lere sembahyang sunat gak usah adzan. Ya. Adzan ini adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Wa iqamatun li imra'atin sunnah, lek kanggene wong wedok sembahyang baik itu sendiri atau jamaah di rumahnya ini di masjid sunnahe qomat tok. Lek adzan mboten, keranten apa suarane wong wedok niku menurut jumhurul ulama terutama pandangan Imam Syafi'i adalah termasuk aurat. Ada satu hadis, kapan ono wong ngerungokno suarane wong wedok kuatir nyanyian ya, nyanyiane wong wedok kuatir de'e besok dino kiamat bakal kupinge gumang suara yang didengarkan itu tadi wenare suarane lho iku digendhani Gusti Allah ki lho sing jarimu enak biyen nyatane ana akhirat iku berupa cor-corane timah sing panas iki enakmu lho ngoten lho mendaniyo sing ngrungokno nggih ya. Aku jaluk pentol, ngono-ngono barang niki. Oh, tambah. Iya. Lho kenapa? Arek-arek sak niki niku jarang yang mengetahui bahwa suarane wong wedok itu adalah aurat bagi mereka. Bahayanya gak ngerti. Karena apa? Mereka jauh dari tuntunan agama. Direken wis biasa. Karena apa? Kalau toh kebaikan-kebaikan ini bergeser dengan zaman, menurut kakek zaman, iku lho wis kapra. Ya lek jaman biyen. Wong wedok niku krungu swara ngene, iku kabeh ngomong. Elek. Wong wedok pemane lek nyanyi. Dosa. Karena ngetrennya banyak-banyak posida wong wedok, nggih ya. Mari ngono lek wayahe manakipan istighosan dilebokno sepi ker. Lah ngoten nggih ya. Koyok-koyok itu adalah satu yang baik. Padahal itu tidak baik. Lalu seandainya walawittaba al-haqqa ahwa'ahum. Seandainya kebenaran itu bergeser menurut selera utawa karepe menungso lafasadatis samawatu wal ardu. Niscaya tatanan bumi dan langit ini amburadul, cuaca tidak menentu, kadang ekstrim. Ya, jadi manusia waktu ini tandur, gak tandur, waktu ini gak tandur, tiba ini banjir. Karena apa? Ya krono, kebenaran itu menurut selera manusia. Ya, niki ngeten. Kula kemarin omong-omongan Habibah Kapolres, dia itu mengeluh. Gimana kiai? Kalau toh sudah kebenaran ini menurut selera masyarakat, buyar aturan ini. Ngomong, mengeluh tentang pelanggaran-pelanggaran etika-etika moral masyarakat yang demikian rupa. Iya. Balik mana? Ya jadi lek ni suarane wong wedok niku bagaimanapun tetap aurat. Cuma sebagian ulama saja yang membolehkan. Umpomo jumlahi madhabul arba itu 100 ulama, maka 10% dari ulama itu yang membolehkan dengan peraturan-peraturan yang ketat. Iya, diakoni mawon. Lek muni ngene Ustaz Mahmud wingi kondo suarane wong wedok iku aurat temliti ngoten iki umpomo. Ya gak apa-apa. Kuatir apa? Kuatir. Ya napa? Barang yang sudah benar diharamkan oleh Allah, terus dia tidak diterima karena kepentingan, dia menghalalkan. Akhirnya man halala muharraman, barang siapa membolehkan barang yang dilarang, bahwa murtadun, dengan tidak terasa mereka sudah keluar daripada Islam. Hati-hati ya, kajian-kajian gitu. Mergane dalam memandang agama itu jangan pikiran yang didahulukan, apa etika, perasaan, keimanan, sopan santun kita kepada Allah. Gusti Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Aturan-aturan yang diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah niku wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau memberikan arahan tidak dari pikirannya sendiri, tapi bersumber saking Gusti Allah. Nuruto wis. Ya, wong sing duwe donya iki Gusti Allah. Sing nguripi kon ya Gusti Allah. Sing ngingoni kon ya Gusti Allah. Kate melanggar ya apa kon? Ya. Faedahe kula kali sampean niku wau kalah adzan, mau salat adzan. Lah lek umpama ngeten ya napa Ustaz? Di masjid nang wis adzan. Aku telat. Telat nang. Terus sembayang dhewe ambek wong-wong. Adzan kok gak apa-apa. Iya. Ambek ngenteni jamaah tolat-tolat ngeten ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah. Mari donga. Manten ngoten. Qomat kuna. Gunane apa sih? Gunanya itu makhluk-makhluk yang di sekitar kita ini, baik benda mati, tembok, tekel, wesi, pagar, yang mendengarkan itu akan menjadi saksi. Koyok-koyok celuk-celuk. Hei, lon, aku kata sembahyang. Iyo tak rungok nong tak delok. Sampai mulai tak delok. Ngoten. Koyok-koyok begitu. Lah mana? Ala kula kali sampean meneng, ya meneng jenenge tembok iki. Wong gak kon undang. Kayak ana pengumuman. Pengumumane azan. Iya. Wa wajib lan wajib sapa sami uhuma. Wong sing krungu azan lan qomat walau talian meskipun saat mendengarkan de'e niku azan niku wau piambee enak-enak maca Qur'an au mutawaddian utawa sedang wudu iya sunat apa jawabi wayujibu lan jawabi iya jawabono sopo sami uhuma wong sing krungu adzan lan qomat walau talian senajan de'e dalam keadaan membaca Qur'an lereno le iso wah gak katam iki nggo ya maca lek ne waya Allahu akbar mandeko mari ngono jawaban Allahu akbar adzan au mutawaddian sedang wudu nawaitul wudu Allahu akbar jawaban Allahu akbar ya lek pada waktu ono ngejeding ya pas rakaan ngene pas sampe ngetokno ngono ya aja dijawab lek ono jeding gak oleh ya dijawab ono ngene ati keluar dari jeding maca Allahu akbar wis mari kono mang kesuwen aku ono jeding jawab ono Allahu akbar ngene. Kene nopo sih? Kok maksa temen ngeten? Rahasianya tuh begini. Kranten kapan ono wong adzan, langit iku dibuka ambek Gusti Allah. Suara-suara yang bernadakan zikir dan doa semuanya didengar dengan keras, terang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Suarane sapa iki? Suarane Kaji Jalil. Lah, krungu. Meskipun ndek ngene. Iya, ono tambakne iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sing krungu sangat jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Krana wong iki didengarkan dengan jelas oleh Allah jenenge sing musuh kula kali sampean nafsu ambik setan iki mewangkel. Krana mangkel maka dia itu memberikan satu bom gini ku ngentut sing pawanter. Ya, mambune gak karu-karuan. Sehingga mereka yang mendengarkan azan kok gak jawabi azan berarti kene entute setan. Senes dorongan ini jauh nih Kanjeng Nabi saking kulo mboten gawa niki hadise. Iya. Mas mari ngono kene entute Kanjeng Nabi, dia itu tidak berdoa. Saat-saat kulo kali panjenengan mendengarkan doanya ambek Gusti Allah mari adzan dikongkon dongakno Kanjeng Nabi. Dongakno napa? Wa ba'su maqamam mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhlibul ati sayyidana muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhlibul. Padahal wasilah itu satu kedudukan, satu pangkat di sisi Allah sejak dahulu kala sak durunge Gusti Allah gawe langit ambek bumi iki wis disediakno kangge Kanjeng Nabi. Cuman Kanjeng Nabi niku ngomong, ngene rek, aku kepingin ana ngene ngono. Padahal iki wis gawe Kanjeng Nabi saking tawadhu'e. Tolong lek kon duwe panaligane didengarkan dirungokno dongamu ambek Gusti Allah, aku iki dongakno. Mandar mugo kedudukan yang tinggi itu dikekno ambek aku ngoten. Ketika Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat menempati tempat yang disediakan oleh Allah, maka Kanjeng Nabi dengan nada tawaduknya iki rek duduk krono aku barokah kon ndungakno nang ngene ka aku. Krana aku ana kene kon ndungakno, maka wujud daripada balas budi saya akan memberikan syafaat. Kon jaluk apa sak niki? Ngoten lho. Keluargamu kon jalukno, monggo ngoten. Padahal ini adalah sudah disiapkan ambek Gusti Allah, sudah milik Kanjeng Nabi dengan perbuatan Kanjeng Nabi dan rahmat Allah. Cuman kula kali sampean dikongkon dungakno. Besok lek wis oleh Kanjeng Nabi gak ngomong iki teko aku dhewe enggak. Iki ngono donga-donga sampean kabeh. Nggih. Yeah. Nah ini sekaligus memberikan satu pendidikan kanggene tiang-tiang sing wis sepuh, sing setingkat kiai, setingkat wali, setingkat opo wae, tidak meremehkan orang-orang di bawahnya, tapi dungo dinunggu pak, sampean kulo dungakno, sampean jaluk pendungo kulo ya sampean dungakno. Jadi tidak ada rasa sombong. Iya. Nek pundi yo? Niki Pak Edahe lek kapan kula kali sampean ati krungu wong adzan dikongkon jawabi sing gak jawab tandane kenek entute setan akhire gak ndonga nang Gusti Allah. Selama kita Gusti Allah mendengarkan adzan itu, selama itu Allah membuka pintulah langit umpomo sampean azan ono gini oma azan ayo dik sembayang iya mas aku wis wudu aku wis ono gini musola iya bisa azan sampean kuno nutukno masa gini nutukno emak si suwe lu sampean mang azan iya wis azan itu membuka pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama pintu itu dibuka, kapan ditutup? Ditutupi golek sampean kate komat. Selama langit itu dibuka, maka apa yang kita baca, yang kita haturkan itu didengarkan oleh Allah. Mergane wong biyen gak kakean cocot ulama biyen. Lek mari azan pujiyono. Ngoten lagi ya. Dungono nang kene Gusti Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafikni amalan makbula ngoten wong piye krono terganti-ganti akhire wong-wong iki ngene akhire digenti apa digenti anu puji-pujian nggih ya pujian apa nggih sembarang kadang-kadang itu pergeseran sing apik ndonga kadang-kadang ilingo sira menungso sira bakal mati lho puji-pujian iku jangan. Sing penting donga nang Gusti Allah. Mergane ulama-ulama biyen lek mari adzan niku mulangi kula kali sampean. Golongane khabaib niku lho. Donga apa mari ndongakno Kanjeng Nabi, ndongakno wong tuwa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lek eling wong tuwa anak ikati diilingi ambik Gusti Allah birro aba akum tabirrukum abna ukum singgati konang wong tuwamu urip iki ya apa wae keadaane ojo nganti nyalan no wong tuwa bapak ya apa biar gini cocok wis ojo apa mana nyalan no mak ojo trimon apa nane niki cekne apa tabirrukum abna hukum cekne anakmu iso gati nang kene kon nggih yeah. Terus diikuti Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wala tadurruhum berkailah anakku tunjukkan pada saya tentang kebaikannya. Jangan sampai saya melihat dalam hidup ini tentang kesusahan, kekecewaan terhadap anak. Masya Allah, lek nurut wong bian-bian itu selamat, selamat, selamat. Yeah. Muka-muka kula kali sampean dipuntulungi ambik Gusti Allah. Wa mudawaan wa yuhaukilu lan sunat moco la haula wala kuwata illa wa yusaddiku lan moco sodakta wa bararta. Kapan in hay ala lamon muaddininiku moco hayya ala sholah hayya alal falah. Kang gini sing adan sak durunge moco asyhadu alla ilaha illallah sunnae sampean moco disik lon-lon asyhadu alla ilaha illallah dipanterno ngoten lho. Krana apa wong adan ngono iku aja-aja wong sing tongkon sembah ya. Ganjarane wong adzan niku padha ambek ngene, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ayo jare Gusti Allah, ono wong sing luwi apik sak liyane melebihi dari orang yang da'a ilallahi aja-aja nang ngene Gusti Allah. Hayya 'alas shalah, ayo sembayang kaya ugi ngono. Kaono jare Gusti Allah. Kaono. Wa amila sholihan mali adan terus jek niku wau sembayang. Wa qala innani minal muslimin, dalam sembayang itu membuktikan saya ini adalah seorang muslim. Mergane wong sembayang wong-wong lene adan itu sunnahe kudu wis wudu. Krana apa? Mengikuti dawuhe Gusti Allah niki. Lek sing adzan niku mang durung wudu ya apa? Ya gak apa-apa, cuma makruh. Tapi tidak termasuk waman ahsanu qaulan ini tadi, tidak. Tidak termasuk dibanggakan oleh Allah. Lek kula kali sampean sak durunge maca syahadat itu sudah membaca syahadat dahulu bagi muadzin, kula kali sampean tidak termasuk kaburo maktan antakulu ma la taf'alun. Kon itu tidak berdosa besar karena kamu berbicara mengajak orang sebelum kamu mengerjakan. Dadi disunano maca syahadat diisi, cuma syahadat toh. Iya, cuma syahadat toh. Kalau toh di luar, kula nebakaken informasi ya. Kalau toh di luar Mekah, di daerah-daerah lain, di daerah Mesir, Maroko dan lain, asyhadu alla ilaha illallah itu dibaca dua kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah sampai 4 kali. Karena apa? Yang bisa Allahu akbar, Allahu akbar ya. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Tapi ini dibagi 4. Gua apa? Cek negak sampai menghilangkan sunnah Rasul niki wae. Tutup pundi? Moco wasawaba wasawabalan moco moco khaya ala sholah niku wau disunat moco la haula wala quwata illa wasawaba lan nalikane as-sholatu khairu munan naum dikongkon balesi sodakta wa barorta wa yakulu lan dungo ba'dahuma sakwisi adan. Ya, dungo yang ada dalam hadis-hadis itu yang diriwayatkan oleh ahli sunnah meskipun Imam Syafi'i dan lain sebagainya, redaksinya unine ngeten. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-shalatil qa'imah ati Muhammadan. Biasanya diwaca sayyidina ya. Ati sayyidana Muhammadanil wasila wal fadilah. Tulisannya biasanya apa? Wasyarofa wadarojatar rofi'a. Ini tambahan. Sing nambahi sapa? Ulama. Iya. Yeah. Lek sampean gak maca iki gak popo. Sing apik ya apa? Sing diwulangno Kanjeng Nabi. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa attah titik. Krana wong biyen niku wong Jawa, ulama Jawa iku senengane ngelengkapi ya gak popo. Iki lho duduk termasuk kategori ibadah mahdoh. Jadi tambahan itu tidak bid'ah. Ngerti lagi ya? Tambahan itu bukan bid'ah. Boleh-boleh saja. Lek sampean kepingin sing pas niat mengikuti sunnah rasul gini ku wau. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasila wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa attah. Mantun ngonten sampean donga repot ustaz wis kadung biasa gak popo. Iya gak po gak popo, sing penting donga ngoten ya. Sing apik sing ndi? Kabeh-kabeh apik delok niate, enggak ada unsur bid'ah di sana, ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 karena ada satu hadis rawah kang ngriwayataken sapa As-Saikhani Imam Bukhari Muslim. Di antaranya ngeten, idza hadaratis shalah fal yu'adzin lakum ahadukum. Lek kate sembayang jari Kanjeng Nabi, ndaknya di antara kalian yang datang niku fal yu'adzin mbok yo adzano kangge kon sing jati sembayang sapa ahadukum salah siji ning sira kabeh. Ya. Yeah. Akean di ganjarane ngimami ambek adzan, akean ganjarane adzan. Ngaten lho. Ya. Wa Ibnu Najjar an Abi Hurairah radhiyallahu an salasun ono kelakuan pekerjaan telu. Lau ya'lamin nasu umpomo lau ya'lamun nasu seumpama menungso iki weru ma fihinna apa yang ada dalam 3 perbuatan ini napa mawon maniki berupa napa mawon kebutuhan yang kau peroleh dari 3 perbuatan ini pahala balasan bayaran yang disediakan Allah untuk 3 perbuatan ini. Pahala itu baik menyangkut terhadap pribadi, keluarga, masyarakat, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, kabeh terpenuhi. Terus ya apa? Ma akhadna illa bisahmatin. Mereka akan berebut telu perkaja ini. Krono rebutan maka merela untuk mengundi umpomo sing adzan oleh 1 juta. Umpomo ngene gak bakal swara wis iki pokoke gelem adzan oleh 1 juta. Kira-kira jamaah iki rebutan ta mboten? Aku ae wis sing adzan. Pun gek bakal kono. Aku sing mari yo 1 juta rek. Oh, ten umpomo. Umpomo dok. Ya. Yeah. Sing pertama apa? Yang pertama khirsan ala ma bina. Karena apa kok rela berebut? Karena ingin mendapatkan apa yang ada dalam pekerjaan 3 itu. Minal khairi berupa kebaikan atau wal barokah dan barokah. Ya. Yeah. kebaikan, kebaikan ini perubahan hidup dalam diri sendiri atau keluarga dan masyarakat, barokah ngoten. Barokah ya apa? Hasil dari pekerjaan itu menjadi banyak. Ya, diikhlasi mawon. Yang pertama napa? At-ta'dinu adzan. Lek ngoten anu Ustaz, gak nrimo bayaran ae. Terimaan bayaran niku lha apa kok nrimo? Tapi ojo ngene, nanti iki sulwe ngaco. Ojo diniati iku mang nrimo bayaran adzan sing ikhlas. Oleh bayaran alhamdulillah duduk krono terdorong niki. Jangan diperbaiki. Sing weruh ya awake dhewe. Lah lek ana wong adzan terus sampe masjid iku mung gak dibayar ya apa? Ya keliru. Nggih ya, wong masjid duwe akeh. Dibayar mek piro kon umpama wis piro-piro, sing penting pihak yang menyuruh itu sudah menghargai kita. Kalau toh kurang kita kurang dihargai, maka minta kepada Allah yang menghargai. Sing ngongkon adzan iki lho Gusti Allah. Nggih ya. Lek kadang-kadang bayar sakmene nyocot. Aja, aja ngene kuwi. Sing ikhlas. Nggih ya. Bayar sakmene nyocot. Aja sing ikhlas. Nomor 1 adzan. Yang kedua al adzanu bis shalah, adzan untuk salat. Yang kedua wat tahjir bil jamaati. Berangkat lebih awal niat salat jamaah. Timbang nganggo rek wis wayahe amene. Bu, wis mari ya, Bu? Wis ya, tak repot tak? Yes, ayo budal masjid lah. Niat jamaah. Niat ya ngaji. Krono malam Sabtu iki. Biasane wong lek malam Minggu gak tapi ngaji biasane nang alun-alun. Iya. Yang ketiga was salatu lan sembahyang fi awalis subuh, berebut untuk soferda pertama. Mergane Pak, sampean iku lek wis ana saf pertama, siapapun di belakang umpama ya Ustaz Mahmud rek ana mburi iku sungkan aku. Ya, aku tak ngalahi. Ini adalah perbuatan yang makruh. Karena apa? Posisi kamu mendapatkan pahala dari Allah ini jangan diberikan kepada siapa saja. Wis ana ngarep siapapun gak oleh ngendi. Ya, lek ngendi ini adalah makruh. Lek sampean wis ana posisi ana ngene, pertama jangan diberikan kepada orang lain siapapun orangnya. Gak boleh. Itu adalah ajaran Rasul. Muka-muka tadi ya ilmu sing manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna فَتُوبَ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلِ كُلَّ خَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُدِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أو جيرتين أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.